Alah, mun urang mah nya geus kolot mah nya. Jalan teu meunang centil tapi alah tetep lantas. Paingan atuh disebut nenek-nenek import mang, ari barang import mah biasa sapertama mencrang kolot ge. Nini-nini peot geus komplok ku uis. Siga budak anu murah bulu pipis. Unggal poe gawe ngador jeung ngagelis pake bedak pake lipstik pake shadow pake bondu. Siga juri angkal warung make baju necis hayang siga artis. Ucat acat hayang siga pragawati. Suraseri untuk tinggal di lusiki. Calangat nasok gede Besek nangkring di jalan tikungan ngahareyan budak bujang poho umur poho incu asa aing alah gelis kene surah seni tua noel gura gero kucak kicep umat imut kutak kitak kubai keboi kucak anu murah bulu pipis. Bunga poe gawe ngador jengah gelis. Pake bedak pake lipstik pake sendok pake bondu. Siga juri tangkal warung make baju necis hayang siga artis. Ucat acet hayang siga pragawati. Surah seri nangkring di jalan tikungan ngahareyan budak bujang poho umur poho incu asa aing leh gelis kene surah seri tua toel gura gero kucak kicep umat imut kutak kitak kubai keboi kucak acet asa kewan cumanti lewih di hostel.